إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji bagi Allah, para pendengar Ismail Radio 774 AM yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Dan pada pagi hari yang cerah ini, kita telah sampai pada pertemuan yang ke-13, masih dalam bab yang keempat dari kitab ini, dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, tentang fi adabi muallimil Quran wa muta'allimi, adab-adab orang yang mengajarkan Al-Quran, begitu pula berserikat di dalamnya orang yang belajar Al-Quran. Setelah Al-Imam An-Nawawi membawakan adab-adab yang pertama, di antaranya tentu saja al-ikhlas. Hendaknya adab yang pertama yang perlu diperhatikan orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran adalah ikhlas. Lalu Al-Imam An-Nawawi juga membawakan di antara adab-adab yang lain sebagaimana telah kita bahas pada pembahasan yang telah lalu. Hendaknya orang yang belajar Al-Quran, terlebih orang yang mengajarkan Al-Quran, hendaknya bersifat zuhud terhadap dunia dan juga memiliki sifat dermawan dan memiliki akhlak-akhlak yang bagus dan memiliki perangai-perangai yang bagus sebagaimana yang terdapat dalam dalil-dalil syariat dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Lalu Al-Imam An-Nawawi kembali membawakan di antara adab yang hendaknya dimiliki oleh orang yang mengajarkan Al-Quran sekaligus orang yang belajar Al-Quran, di antaranya adalah وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْأَذْكَارِ وَالدَّعْوَاتِ. Dan hendaknya orang yang belajar Al-Quran, begitu pula orang yang mengajarkan Al-Quran, mereka mengamalkan hadith-hadith Nabi SAW, mengamalkan seluruh hadith-hadith Nabi SAW, terutama yang berkaitan dalam tasbih, dalam zikir tasbih subhanallah, wa tahlil zikir la ilaha illallah, wa nahwihima, dan selain dari zikir subhanallah dan la ilaha illallah, semua zikir secara umum, baik zikir yang mutlak maupun zikir yang muqayyad dari doa-doa dan zikir yang ada di dalam hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan zikir tersebut, zikir itu bisa menghidupkan hati. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, "Mathalu alladhi yadhkuru rabbahu wa man lam yadhkur rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit." Permisalan orang yang berzikir terhadap Rabb-nya, mengingat Allah, senantiasa mengingat Allah, dan orang yang tidak pernah berzikir adalah kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaannya, perbandingan kedua orang tersebut seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang berzikir itu adalah orang yang hatinya hidup. Orang yang tidak berzikir adalah, kalau ada muslim yang seperti itu, maka dia hatinya bisa jadi hatinya sakit, bisa jadi hatinya mati. Tergantung dari sejauh mana dia meninggalkan zikir tersebut. Dan berzikir ini adalah perangai seorang mukmin. Dan kebalikannya, orang yang tidak berzikir atau berzikir hanya sedikit, itu adalah ciri-ciri orang munafik. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, di antara ciri-ciri orang munafik, wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan orang-orang munafik itu, mereka tidaklah berzikir, tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit. Datang sholat, datangnya malas-malasan. Oleh karena itu orang munafik, mereka paling berat sholat subuh dan sholat isya. Kenapa? Karena ketika di zaman Nabi SAW, dua waktu tersebut adalah waktu gelap. Tidak kelihatan siapa-siapa yang hadir sholat, sehingga mereka malas-malasan. Adapun ketika langitnya terang, ketika sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, masih kelihatan baru mereka ikut sholat, itu pun hanya supaya dikira, oh nih masih sholat. Adapun orang mukmin tidak demikian. Dia tetap berzikir kepada Allah, mengingat Allah, baik dalam posisi berjamaah seperti sholat berjamaah tadi ataupun zikir sendiri-sendiri. Di antara fadilah atau zikir yang khusus yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah tasbih. Subhanallah. Tentang keutamaan tasbih terdapat beberapa hadis. Di antara hadis yang sudah masyhur yang juga terdapat dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, wa subhanallahi tamla'ul mizan. Potongan dari hadis. At-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi wa subhanallahi tamla'ul mizan. Bersuci itu setengah dari keimanan, dan subhanallah, zikir subhanallah itu memenuhi timbangan. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fadilah yang sangat besar dari zikir subhanallah, bahwa subhanallah amalan yang ringan ini hanya ucapan lisan saja, walaupun memang bukan sekedar lisan, hendaknya juga tetap dibarengi dengan hati, hatinya juga ikut mensucikan Allah. Subhanallah tamla'ul mizan. Zikir yang demikian dengan lisannya dan hatinya itu tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Apa maksud dari memenuhi timbangan tersebut? Para ulama dalam menjelaskan hadis ini terdapat dua penafsiran. Apa maksud dari tamla'ul mizan? Bahwa zikir subhanallah tersebut memenuhi timbangan. Sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa ini hanya perumpamaan yang Allah buat, bahwa seandainya saja zikir subhanallah tersebut, seandainya berwujud, ada wujudnya secara jisimnya, ada wujud jasadnya, maka niscaya zikir subhanallah tersebut itu memenuhi timbangan. Seandainya memiliki, karena amalan lisan itu kan tidak kelihatan, tidak ada aslinya ketika di dunia ini. Tidak kelihatan, tidak ada wujud jasadnya atau jisimnya. Tapi kata para ulama, itu hanya permisalan bahwa subhanallah tersebut, zikir subhanallah tersebut, apabila dia memiliki jasad, memiliki jisim, maka itu mampu memenuhi timbangan mizan pada hari kiamat. Yang timbangan mizan itu tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah saja. Karena dalam beberapa hadis disebutkan bahwa intinya mizan itu besar. Kenapa? Karena ada hadis dalam riwayat Ahmad bahwa ada orang punya 99 catatan, satu catatannya sejauh mata memandang. Yang itu semua bisa diletakkan di atas mizan. Itu menandakan bahwa mizan itu sangatlah besar. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa ini bukan tamla'ul mizan tersebut, bukan hanya sekedar perumpamaan, tapi memang benar-benar akan terjadi nanti pada hari kiamat. Kata para ulama, di antara pendapat kedua dari para ulama, bahwa Allah membuat amalan-amalan Bani Adam pada hari kiamat yang aslinya amalan tersebut itu tidak memiliki jisim. Aslinya amalan tersebut tidak memiliki jasad wujud nyata. Tidak memiliki wujud nyata, terutama amalan lisan maupun amalan hati. Itu kan tidak ada jisim atau jasadnya. Tapi nanti pada hari kiamat, Allah mampu untuk merubah amalan-amalan tersebut yang sifatnya abstrak, berubah menjadi wujud real pada hari kiamat. Menjadi ada wujud jisimnya pada hari kiamat nanti ketika amalan-amalan hamba itu ditimbang. Ini pendapat kedua dari para ulama. Dan memang terdapat beberapa hadis yang menandakan demikian, bahwa amalan-amalan hamba yang aslinya itu tidak ada wujud realnya, tidak ada wujud secara jisim dan jasadnya, pada hari kiamat nanti bisa memiliki wujud atau jisim. Sebagaimana hadis yang telah lalu, hadis fadilah surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Aslinya itu adalah tilawah hamba, tilawah membaca, mengamalkan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Tapi dalam hadis riwayat Muslim yang sudah kita bahas, Rasulullah SAW menyebutkan di antara fadilah membaca, menghafalkan dan mengamalkan surat Al-Baqarah dan Ali Imran, annahuma ta'tiyani yawmal qiyamati ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayayatan aw ka'annahuma tayr aw kama qala Rasulullah SAW. Di antara fadilah surat Al-Baqarah dan Ali Imran bahwa nanti kedua surat tersebut akan datang pada hari kiamat seolah-olah seperti wujud dua awan yang besar, atau seolah-olah seperti dua gerombolan burung yang besar yang itu nanti menaungi orang yang mengamalkannya, orang yang membacanya pada hari kiamat. Lihat di hadis tersebut yang sudah kita bahas bahwa ada wujud jasadnya yang itu mampu menaungi orang yang membacanya, menaungi orang yang mengamalkannya. Menunjukkan bahwa Allah nanti pada hari kiamat mampu merubah amalan hamba yang aslinya abstrak menjadi memiliki wujud real. Sebagaimana hadis yang lain juga. Dalam hadis yang panjang dalam riwayat Ahmad dan Tirmidzi, hadis tentang azab kubur dan nikmat kubur. Orang yang mukmin yang mendapat nikmat kubur nanti didatangkan padanya amalannya itu berupa wujud orang yang bagus, orang yang ganteng. Adapun orang kafir, orang yang amalan buruk di dunia, nanti akan didatangkan padanya wujud nyata amalan dia berupa orang yang buruk rupa. Adapun yang mukmin dan hadis yang panjang, diantaranya ruhnya dibawa ke Aliyin, sedangkan orang yang kafir ruhnya dibawa ke Sijin dalam hadis yang panjang. Yaitu ada wujud nyatanya berupa orang yang bagus rupanya, dan adapun orang yang kafir berupa wujud orang yang jelek rupanya. Dan hadis yang lain juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yu'ta al-mautu ka'annahu kabshun amlah, akan didatangkan pada hari kiamat al-maut, kematian. Kematian aslinya adalah sesuatu yang abstrak, tidak bisa dilihat. Tapi nanti pada hari kiamat Allah datangkan kematian itu berupa wujud kabshun amlah, kambing yang putih yang ada memiliki warna hitam di beberapa bagian tubuhnya. Fayudbah, lalu kambing tersebut disembelih. Menunjukkan apa? Tidak ada kematian lagi. Orang penghuni surga kekal di dalamnya, di surga tidak ada kematian, tidak pula kematian kecil seperti tidur atau pingsan. Penduduk neraka pun demikian, akan kekal di dalamnya dalam keadaan hidup, tidak mati, tidak pula tidur dan tidak pingsan. Lihat, Allah datangkan kematian dalam wujud nyata berupa kambing. Ini yang menjadi, dan masih ada hadis-hadis yang lainnya yang menjadi pegangan para ulama yang berpendapat pendapat yang kedua, bahwa amalan-amalan hamba yang aslinya di dunia itu wujudnya abstrak, Allah mampu untuk mendatangkan dalam wujud real memiliki jisim dan jasad pada hari kiamat. Di antara fadilah, subhanallah, sungguh sangat banyak sekali. Dan di antara lanjutan hadis tersebut tadi, hadis riwayat Muslim yang ada di Arba'in An-Nawawi, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Dan subhanallah beserta alhamdulillah, dua zikir yang ringan tersebut apabila diucapkan dengan lisan dan diikuti dengan hati, tamla'ani ma baina as-sama'i wal ard, memenuhi langit dan bumi. Lihat, langit dan bumi, bumi saja manusia belum menjelajahi semuanya, apalagi terlebih lagi langit. Yang wujud yang begitu luas ini, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa zikir subhanallah dan alhamdulillah mampu memenuhi langit dan bumi. Menunjukkan fadilah yang sangat besar dari kedua zikir tersebut. Dan masih banyak hadis-hadis fadilah tentang zikir subhanallah. Di antara hadis yang sudah ma'ruf yang dibawakan oleh al-Imam Al-Bukhari dalam akhir Sahih Bukhari, dari hadis Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan. Dua kalimat habibatani ila rahman, yang dicintai oleh ar-Rahman, dicintai oleh Allah orang yang mengucapkan dua zikir tersebut. Khafifatani ala lisan, yang itu mudah untuk diucapkan dengan lisan, mudah untuk dikerjakan. Thaqilatani fil mizan, tapi dia berat di mizan. Kata para ulama, menunjukkan bahwa amalan yang ringan ini memiliki pahala yang besar. Ini gambaran amalan yang ringan tapi memiliki pahala yang sungguh besar. Apa dua zikir tersebut? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi al-azim. Zikir subhanallahi wa bihamdih dan zikir subhanallahi al-azim. Yang itu sangat ringan sekali untuk kita ucapkan. Yang ini adalah zikir mutlak, yaitu tidak terkait dengan bilangan, tidak terkait dengan waktu. Di mana saja kita berada, kapan saja kita berada, selama bukan dalam keadaan-keadaan yang makruh untuk berzikir di dalamnya, kita disunahkan untuk mengucapkan zikir ini. Dan sungguh masih banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan bertasbih. Tapi kita cukupkan sekian karena sangat panjang apabila hanya membahas tasbih saja. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan zikir di antara zikir yang hendaknya ditekankan oleh orang yang belajar Al-Qur'an, dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an adalah tahlil. Membaca la ilaha illallah. Zikir tauhid. Dan fadilah zikir ini juga terdapat beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Di antara hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang ini pun sudah hadis yang sungguh sudah sangat masyhur di antara kaum muslimin. Hadis riwayat Tirmidzi, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'ai alhamdulillah. Seutama-utama dzikir, seafdal-afdal dzikir adalah la ilaha illallah. Dan seutama-utama doa adalah alhamdulillah. Namun memang ada perselisihan terhadap kesahihan hadis ini di kalangan para ulama, karena hadis ini madarnya ala Musa bin Ibrahim. Berpulang, sanadnya berpulang terhadap Musa bin Ibrahim, salah satu perawi dari di dalam sanad hadis ini. Yang para ulama hadis khilaf dalam menghukumi perawi tersebut. Sebagaimana Al-Imam At-Tirmidzi ketika beliau meriwayatkan hadis ini, beliau berkata, "Hadza haditsun hasanun gharibun la na'rifu illa min hadithi Musa ibn Ibrahim." Ini adalah hadis hasan yang gharib, kami tidak mengetahui jalan yang lain kecuali dari jalan Musa bin Ibrahim. Jadi menurut Al-Imam At-Tirmidzi, dalam tabaqah beliau tidak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali Musa bin Ibrahim. Lalu beliau membawakan perkataan para ulama hadis dalam menilai rawi tersebut. Waqad rawa Ali bin al-Madini an ghairi wahid an Musa bin Ibrahim hadzal hadis. Lalu beliau berkata, Al-Imam Tirmidzi, Ali bin al-Madini meriwayatkan hadis ini dari beberapa jalan para ulama dari Musa bin Ibrahim. Jadi walaupun Musa bin Ibrahim bersendirian di sini, tapi para ulama hadis seperti Ali bin al-Madini dan para ulama hadis yang lainnya, para ulama hadis kibar, tetap meriwayatkan hadis ini dari beliau. Sehingga para ulama, di antara Imam Tirmidzi sendiri dan Syekh Syuaib Al-Arnaud, menghasankan hadis ini. Di sini hadis ini menandakan fadilah zikir la ilaha illallah. Zikir yang sungguh agung, zikir yang sungguh besar. Yang ini adalah zikir tauhid. Mengapa afdalu dzikri disebutkan dengan sigat tafdil? Seafdal-afdal zikir, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Dijelaskan oleh Syekh Al-Mubarak Furi dalam syarah Sunan Tirmidzi, mengapa zikir la ilaha illallah itu adalah afdal zikir, sebaik-baik zikir. Beliau menyebutkan karena itu adalah zikir tauhid, tentang mentauhidkan Allah. Dan sebaik-baik ibadah dan seagung-agung ibadah adalah mentauhidkan Allah. Di antaranya juga ada fadilah la ilaha illallah, bahwa ini adalah pembeda antara yang mukmin dengan yang kafir. Seorang kafir dihukumi kafir, diperangi di dunia, apabila meninggal kekal di neraka. Pembedanya adalah dia mengucapkan la ilaha illallah. Dengan mengucapkan la ilaha illallah dengan hatinya juga, maka dia menjadi seorang muslim yang halal, yang haram darah dan hartanya. Memiliki hak sebagaimana muslim, memiliki kewajiban sebagaimana muslim. Pembeda antara yang mukmin dan kafir. La ilaha illallah juga ajma' lil qalbi ma'allah. Itu lebih mendekatkan hati kepada Allah dibanding zikir yang lainnya. Dan juga anfalil ghair, dan lebih menjauhkan mengingat selain Allah daripada zikir yang lainnya. Asyaddu tazkiyatan lin nafsi wa tasfiyatan lil batin. Dan ini adalah sebaik-baik sarana untuk membersihkan hati. Wa atradu lisyaitan. Dan juga kata Syekh Al-Mubarak Furi, ini lebih menolak setan, lebih mengusir setan dibanding zikir-zikir yang lainnya. Karena zikir mengagungkan Allah, kalimat tauhid. Dan sungguh sangat banyak fadilah-fadilah dari zikir la ilaha illallah. Namun para ulama terdahulu hingga sekarang khilaf tentang mana yang sebenarnya zikir yang paling bagus. Walaupun di sini sudah ada sigatnya dengan isim tafdil, afdolu zikri. Tapi para ulama khilaf, apakah zikir yang paling afdol? Sebagian ulama mendukung bahwa zikir yang paling afdol adalah la ilaha illallah, sebagaimana zahir hadis ini. Tapi sebagian ulama lain menyebutkan bahwa, bahkan mungkin bisa dibilang kebanyakan ulama menyebutkan bahwa afdolu zikir itu bukan la ilaha illallah, tapi alhamdulillah. Di antaranya Al-Imam An-Nakhai, beliau berkata, kanu yarawna anna alhamda aktharul kalami tad'ifan. Bahwa kata Ibrahim An-Nakhai, salah seorang ulama tabi'in, bahwa mereka, yaitu para ulama salaf, sahabat maupun tabi'in, mereka berpendapat bahwa zikir alhamdulillah lebih banyak dilipat gandakan pahalanya. Sufyan Ats-Tsauri juga mengatakan, laisa yudha'afu minal kalam mithlul hamdulillah. Tidak ada perkataan yang lebih dilipat gandakan pahalanya seperti alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Di antara yang jadi pegangan para ulama yang mendukung bahwa zikir alhamdulillah lebih banyak pahalanya adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah astafa minal kalami arba'an." Sesungguhnya Allah memilih dari perkataan itu ada empat zikir yang paling bagus. Apa itu? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini adalah empat kalimat zikir yang paling bagus. Lalu Rasulullah SAW dalam hadis ini beliau mentafsil, menjelaskan lebih terperinci lagi. Faman qala subhanallah kutibat lahu 20 hasanah aw huttat anhu 20 sayyi'ah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah, maka dilipat gandakan dia 20 pahala. Dilipat gandakan baginya 20 pahala, atau dihapuskan dosa baginya 20 dosa. Lalu beliau berkata lagi, wa man qala la ilaha illallah mithlu dzalik. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah, maka seperti itu, yaitu dilipat gandakan 20 atau dihapus 20 kesalahan. Wa man qala Allahu akbar mithlu dzalik. Barang siapa berzikir Allahu akbar, seperti itu pula, dilipat gandakan 20 pahala atau dihapuskan 20 dosa. Tapi ketika alhamdulillah, maka beda lagi. وَمَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ كُتِبَتْ لَهُ 30 حَسَنَةً وَحُطَّتْ عَنْهُ 30 سَيِّئَةً. Barang siapa yang mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka dilipat gandakan 30 pahala. Lihat, di awal hadis Rasulullah menyebutkan bahwa pelipat gandaan subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, 20 pahala. Adapun alhamdulillah, Rasulullah SAW menyebutkan dilipat gandakan 30 kebaikan. Au uhuttat anhu 30 sayyi'ah, atau dihapuskan darinya 30 keburukan. Dan hadis ini adalah riwayat Ahmad Hakim. Lalu Imam Hakim menyebutkan sahih ala syarti Muslim dan disepakati oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Lihat bagaimana di akhir hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa alhamdulillah pelipat gandaan pahalanya lebih banyak daripada la ilaha illallah maupun Allahu Akbar maupun Subhanallah. Ini yang menjadikan pegangan dari oleh para ulama bahwa zikir alhamdulillah itu lebih dilipat gandakan pahalanya daripada la ilaha illallah. Lalu secara makna, kenapa alhamdulillah justru lebih banyak pahalanya daripada zikir la ilaha illallah? Dijelaskan oleh para ulama bahwa zikir alhamdulillah mencakup seluruh pujian bagi Allah. Seluruh pujian bagi Allah, karena alhamdu itu alif lamnya lil istighraq, menunjukkan semua pujian bagi Allah termasuk di dalamnya pujian dari sisi tauhid, dari sisi mentauhidkan Allah. Jadi keumuman, kekhususan zikir la ilaha illallah itu masuk dalam keumuman alhamdulillah. Demikianlah yang dijelaskan oleh para ulama. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Setelah menyebutkan Al-Imam An-Nawawi, di antaranya hendaknya orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran hendaknya banyak berzikir secara umum, lebih khususnya tasbih dan tahlil maupun zikir-zikir lain yang ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Al-Imam Ibnu Battal menjelaskan bahwa fadilah-fadilah zikir seperti ini bukan berarti setiap orang dia mendapatkannya. Tapi fadilah-fadilah zikir yang sangat agung yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi tersebut adalah itu bagi orang-orang yang ahli taat, orang yang senantiasa menjauhkan maksiat, bukan para pelaku, bukan orang yang biasa melakukan dosa besar, orang yang senantiasa melakukan kewajiban dan orang yang menjauhi hal-hal yang haram. Bukanlah orang yang misalnya setiap hari dia orang yang mengikuti syahwat saja, atau bahkan senantiasa melakukan dosa-dosa besar, hari-harinya dipenuhi dengan maksiat. Lalu dia dengan entengnya, ah ini ada amalan ringan. Amalan ringan baca subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, itu besar pahalanya subhanallahi, itu memenuhi timbangan. Ah yaudah saya gak apa-apa, maksiat saja, dan saya baca zikir-zikir ini insyaallah pahalanya lebih besar dari maksiat saya. Tidak demikian. Ini keliru, pemahaman yang demikian adalah pemahaman yang keliru. Karena zikir-zikir ini adalah zikir-zikir yang sunnah. Amalan-amalan yang sunnah dilakukan setelah yang wajib-wajib itu terpenuhi. Jadi setelah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban, menjauhi hal-hal yang diharamkan, lalu kita tambahkan dengan amalan-amalan zikir-zikir yang sunnah seperti ini, barulah kita bisa mendapatkan fadilah-fadilah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang bergelimang dengan maksiat, maka pahala dan dosa itu saling berlawanan, saling bertentangan. Pahala yang besar bisa menghapus dosa sebagaimana dosa yang besar juga bisa menghilangkan pahala. Jadi apa? Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Battal, jangan sampai orang-orang yang bergelimang maksiat itu tertipu. Bikalamin ajrahu ala lisanihi laysa ma'ahu taqwa wala amalun salih. Dia tertipu dengan zikir-zikir yang ringan seperti ini, hanya dengan zikir lisan saja, lalu dia cukup, tapi dia tidak bertakwa, tidak pula beramal salih. Itu adalah orang-orang yang tertipu. Jadi hendaknya kita tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban, menjauhi hal-hal yang diharamkan, lalu kita tambah, kita sempurnakan dengan zikir-zikir yang sunnah seperti hal-hal yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lalu Al-Imam An-Nawawi menyebutkan wa an yuraqiballaha ta'ala fi sirrihi wa alaniyatihi, dan hendaknya orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an, bahkan kaum muslimin secara umum, ini bukan hanya orang yang khusus berkaitan dengan Al-Quran saja, tapi juga kaum muslimin secara umum. Hendaknya apa? Muraqabatullah. Hendaknya senantiasa merasa diperhatikan oleh Allah fi sirrihi wa alaniyatihi. Dalam keadaan sendirian, dalam keadaan rahasia ketika dia sendirian, maupun dalam keadaan terang-terangan ketika dia bersama orang lain atau di tengah keramaian. Hendaknya selalu merasa diperhatikan Allah. Ini adalah amalan hati yang besar, yang ini merupakan buah dari kesempurnaan iman terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dia paham terhadap sifat-sifat Allah, bahwa Allah itu as-sami', bahwa Allah itu maha mendengar, mampu mendengar suara yang tidak terdengar manusia, bahkan mampu mendengar suara hati manusia. Allah itu al-alim, Allah maha mengetahui semua amalan manusia, baik yang dikerjakan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Allah itu al-basir, Allah maha melihat semua perbuatan manusia, baik perbuatan manusia yang dikerjakan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ini adalah amalan yang merupakan buah kesempurnaan iman terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat saja, ini memang merupakan amalan yang besar. Sebagian para sahabat saja, bahkan sahabat-sahabat yang besar, ini sulit mengamalkan hal yang demikian. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, tentang Hanzalah, sahabat Nabi, dan Abu Bakar. Hanzalah datang kepada Abu Bakar, lalu dia berkata, "Nafaqah Hanzalah." Hanzalah sudah munafik. Lalu Abu Bakar heran, "Kenapa kamu munafik? Kamu memang berbuat apa?" Kata Hanzalah, "Ketika kita di majlis Rasulullah SAW bersama Nabi SAW dan beliau menyebutkan surga neraka, ka'annahu ra'yal ain. Seakan-akan kita melihat surga dan neraka tersebut itu dengan mata kepala kita. Ketika disebutkan akhirat, itu kita imannya tinggi ketika di majlis Rasulullah SAW. Tapi ketika kita kembali, wa'asafnal azwaja wal aulada wal dai'ah nasina katiran. Ketika kita kembali ke istri kita, bertemu anak-anak, balik ke kebun lagi, karena kebanyakan orang Ansar itu berkebun, kita lupa itu semua. Lupa kebiasaan keadaan kita ketika di majlis bersama Rasulullah SAW. Kata Abu Bakar, "Sesungguhnya saya pun sama seperti kamu." Akhirnya dua sahabat ini bertemu Rasulullah SAW, menanyakan hal yang demikian, "Bagaimana ini Rasulullah? Kami keadaannya seperti ini." Lalu Rasulullah SAW bersabda yang saya agak lupa lafaznya, "Seandainya kalian dalam keadaan ketika kalian berada di majlisku, lasafahatkumul malaikatu fit turuqat." Seandainya kalian dalam keadaan yang ketika kalian di majlisku senantiasa mengingat akhirat, maka niscaya para malaikat akan menyalami kalian di jalan-jalan. Walakinna sa'a. Tapi memang ada waktunya. Yaitu apa? Ada kalanya kita mengingat akhirat, ada kalanya kita ingatnya dunia. Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis ini bahwa muraqabah memang hadis yang amalan yang agung. Tapi memang normalnya manusia, kita tidak bisa senantiasa dalam keadaan demikian di setiap waktu. Dan memang Allah tidak mewajibkan kita setiap waktu. Maksudnya bukan berarti boleh berbuat maksiat, bukan. Tapi dalam keadaan iman yang tinggi seperti ini, Allah tidak mewajibkan kita demikian di setiap saat. Sebagaimana Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis ini, lalu membawakan judul bab fadli dawami dzikri wal fikri fi umuril akhirah wal muraqabati wa jawazu tarki dzalik fi ba'dil awqati wal ishtighali bid dunya. Bahwa bab fadilah, keutamaan senantiasa berzikir dan senantiasa mengingat akhirat, dan fadilah muraqabah, wa jawazu tarki dzalik, dan bolehnya tidak mengapa meninggalkan hal yang demikian, meninggalkan muraqabah. Maksudnya tidak dalam keadaan iman yang paling tinggi tersebut. Di sebagian waktu di sebagian waktu ketika terutama sibuk dengan dunia. Maksud Al-Imam An-Nawawi, jawazu tarki dzalik, bolehnya meninggalkan hal tersebut bukan berarti bolehnya bermaksiat, bukan. Tapi maksudnya tidak mengapa ketika di sebagian waktu keimanan kita tidak setinggi ketika kita berada di majelis ilmu. Sebagaimana para sahabat ketika di majelis Rasulullah, iman mereka itu tinggi. Tapi ketika bersama keluarga mereka, itu agak lupa. Maka hal yang demikian itu bukanlah sesuatu yang tercela, bukanlah sesuatu dosa. Tapi memang ada kalanya kita imannya tinggi, sangat ingat dengan akhirat seakan-akan di depan mata kepala kita. Tapi ada kalanya kita lupa ketika sibuk dengan dunia. Maka hal demikian bukanlah hal yang terlarang. Wa an yakuna ta'wiluhu fi jami'i umurihi 'ala Allah ta'ala. Hendaknya orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran, hendaknya dia menyandarkan semua urusannya kepada Allah Ta'ala. Hendaknya dia bertawakal kepada Allah Ta'ala. Serahkan kepada urusan kita. Kita berusaha semaksimal mungkin, tapi urusan hasilnya, apakah Allah memberikan hasil yang baik atau tidak, maka kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Hendaknya bertawakal di setiap urusan kita. Ini pun bukan hanya sekedar bagi orang yang belajar Al-Quran maupun orang yang mengajarkan Al-Quran, tapi umum kepada seluruh kaum muslimin.